Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ Ikhwanabdina azzaikumullah. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentu mengetahui bahwasanya di antara maksud tujuan disyariatkannya pernikahan ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Ini merupakan tujuan besar adanya pernikahan dalam Islam. Pernikahan dua anak manusia mewujudkan sakinah di antara mereka, mewujudkan mawaddah di antara mereka, mewujudkan rahmah di antara mereka. Ikhwanatina azzakumullah, untuk bisa merajut keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka masing-masing dari pasangan tersebut wajib kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dalam berumah tangga. Tidak ada bimbingan yang lebih baik daripada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Tidak ada kiat-kiat, upaya-upaya, usaha-usaha, cara-cara yang lebih baik daripada yang dijelaskan, dicontohkan, dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Sehingga yang mendambakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dia harus mengkaji bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berumah tangga. Ikhwanu fillah azzakumullah, ada beberapa konsep yang bisa disebutkan dalam kesempatan kali ini. Konsep yang harus dijadikan sebagai pegangan masing-masing pasangan pada rumah tangganya. Konsep dalam berumah tangga untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama ialah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian wahai kaum laki-laki, wahai para suami, berumah tangga dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ayat ini barakallahu fikum memerintahkan terkhusus bagi kepala rumah tangga, para suami, untuk berumah tangga dengan konsep mu'asyarah az-zawjiyah bil ma'ruf. Berumah tangga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Cara yang ma'ruf ialah yang sesuai dengan bimbingan syariat. Namanya al-ma'rufu syar'an, yang dianggap baik secara syariat. Dan yang kedua, al-ma'rufu 'urfan ma lam yukhalif asy-syara'. Dan yang kedua ialah yang dianggap baik secara kebiasaan masyarakat, selama tidak ada pelanggaran syariat. Ya, yang dianggap baik secara kebiasaan masyarakat, selama tidak ada pelanggaran syariat. Maka seorang suami, seorang istri dalam rumah tangganya, dia berupaya untuk mendatangkan, mewujudkan, melestarikan, menjaga perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik secara syariat, dan perkara-perkara yang baik secara kebiasaan masyarakat setempat, selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Namanya mu'asyarah bil ma'ruf, harus dengan perkara yang ma'ruf, dengan perkara yang ma'ruf. Tidak boleh ada pada sebuah rumah tangga perkara yang mungkar. Tidak boleh ada dalam sebuah rumah tangga perkara-perkara yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyah, menyelisih syariat, baik berupa kemaksiatan-kemaksiatan, atau keboliman-keboliman, atau tindakan yang semena-mena. Tidak boleh ada. Semuanya harus dengan bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, sehingga ketika rumah tangga barakallahu fikum dibangun di atas kebaikan, dibangun di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, menjauhi larangan-larangannya, menjauhi kemungkaran-kemungkaran, akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan muncul sakinah, ketenteraman, kedamaian di antara mereka berdua, akan muncul yang namanya mawaddah warahmah, rasa cinta, kasih sayang di antara mereka secara islami, secara syar'i. Ini yang paling penting, secara islami, secara syar'i. Barakallahu fikum. Konsep yang kedua disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-228. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walir rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi para istri, bagi wanita-wanita, istri-istri, mereka memiliki hak seperti tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Bil ma'ruf, semua dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. walirrijali 'alaihinna darajah. Tapi ingat, untuk kaum laki-laki, untuk para suami, ada satu tingkatan, satu derajat lebih di atas para wanita-wanita, para istri tadi. Dalam ayat ini barakallahu fikum, setidaknya ada dua perkara penting yang harus diperhatikan dalam rumah tangga. Yang pertama ialah, saya dahulukan lafaz yang terakhir, kalimat walirrijali 'alaihinna darajah. Ini konsep rumah tangga yang harus diwujudkan. Bahwasanya pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga adalah kaum laki-laki, adalah suami. Dikarenakan kaum laki-laki memiliki tingkatan yang lebih, derajat yang lebih dibandingkan dengan kaum wanita. Walirrijali 'alaihinna darajah. Ayat ini semakna dengan ayat Allah Azza wa Jalla yang lainnya yang ma'ruf. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki, para suami adalah qawwamuna 'ala nisa, mereka yang memimpin, mereka yang bertanggung jawab, mereka yang mengatur kaum wanita dalam rumah tangganya. Dikarenakan dua alasan. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan kaum laki-laki atas kaum wanita. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan kaum laki-laki yang memberikan nafkah, memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Jadi dua alasan. Yang pertama, karena keutamaan kaum laki-laki atas kaum wanita. Dan yang kedua, dikarenakan kaum laki-laki yang memberikan nafkah kepada istri-istrinya. Ini konsep yang sangat penting. Dalam rumah tangga harus jelas siapa pemimpinnya. Harus jelas siapa nahkodanya. Siapa kepala rumah tangganya. Dalam Islam yang ditunjuk adalah suami laki-laki, berapapun jumlah istrinya. Laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah mengatakan walirrijali 'alaihinna darajah. Maka ketika rumah tangga itu dipimpin oleh seorang laki-laki, seorang suami, maka insyaallah taala rumah tangga itu akan tenang, akan damai, akan tegak, akan kokoh, bahtera, akan berlayar dengan tenang, dikarenakan dipimpin seorang nahkoda yang syar'i, kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Akan terwujud insyaallah taala sakinah, mawaddah, warahmah, dikarenakan ini adalah bimbingan syariat. Namun ketika terbalik keadaannya, ketika yang memimpin adalah kaum wanita, istri sebagai pemimpin, istri sebagai kepala rumah tangga, istri yang mengatur segala-galanya, maka akan terjadi ketimpangan demi ketimpangan. Fallahul musta'an. Adapun yang kedua ialah pada lafaz walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kaum wanita, para istri memiliki hak seperti kewajiban-kewajiban yang dibebankan atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini konsep yang berikutnya. Dalam rumah tangga, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus ditunaikan kewajiban masing-masing. Harus diberikan haknya masing-masing. Suami punya kewajiban, punya hak. Istri punya kewajiban, punya hak. Masing-masing melaksanakan tanggung jawabnya. Masing-masing melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan masing-masing mendapatkan haknya. Masing-masing mendapatkan haknya sehingga adil, stabil, balance. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Belum pergi setelah itu. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang penguasa adalah ra'in, penanggung jawab. Akan ditanya tentang pertanggungjawaban dia, kepemimpinan dia. Warajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah penanggung jawab, pemimpin pada keluarganya. Kata-kata ahlun meliputi istri dan anak-anak dia. Dan dia nanti akan dimintai, ditanyai tentang kepemimpinan dia. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Juga kaum wanita di rumah suaminya, jamkan baik-baik kata-kata ini, dan kaum wanita, para istri di rumah suaminya juga sebagai penanggung jawab dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis ini barakallahu fikum dalam Bukhari Muslim tegas menjelaskan kepada kita masing-masing pasangan dikasih kewajiban dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya seorang laki-laki, seseorang suami terkait dengan keluarganya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan istrinya, anak-anaknya. Sementara kewajiban dan tanggung jawab seorang istri berkaitan dengan rumah suaminya. Rumah suaminya fi baiti zaujiha ra'iyah. Al-Khattabi rahimahullah dalam Syarah Abi Dawud ketika menjelaskan tentang lafaz ini, wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun, maknanya ialah fi tadbiri baiti zaujiha wa auladih, yakni di dalam mengatur, mengurus rumah suaminya dan anak-anaknya. Dalam mengurus rumah suaminya dan anak-anaknya. Ini kewajibannya seorang wanita. Wanita yang mengurusi rumahnya sang suami, yang membersihkan, yang mengurusi anak-anaknya, yang merawat, yang membersihkan mereka dan segala macamnya, berkaitan dengan rumah sang suami dan berkaitan dengan anak-anaknya. Itu kaum wanita. Laki-laki terkait dengan semua anggota keluarganya, terkait dengan istrinya dan semua anak-anaknya. Barakallahu fikum. Adapun hak barakallahu fikum cukup banyak. Disebutkan di antaranya untuk para suami, mereka mendapatkan yang pertama adalah haqqu ta'ah, hak ditaati oleh sang istri. Namanya haqqu ta'ah, hak ditaati oleh sang istri dalam semua perintahnya, dalam semua permintaan-permintaannya, dalam semua keadaan, selama bukan perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan selama masih dalam batas kemampuan sang istri. Diulangi lagi ya. Yang pertama namanya haqqut ta'ah, hak untuk ditaati oleh istrinya pada semua perintah-perintahnya, pada semua permintaan-permintaannya, selama tidak ada padanya perkara yang mungkar dan selama masih dalam batas kemampuan sang istri. Barakallahu fikum. Apalagi kalau urusan yang satu itu, ya, yang satu itu wajib bagi sang istri untuk memenuhi permintaan sang suami bagaimanapun keadaan dia, selama tidak ada uzur padanya. Selama tidak ada uzur padanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza batatil mar'atu hajiratan li firashi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tarji. Apabila di suatu malam seorang istri itu meninggalkan suaminya, yakni tidak mau memenuhi permintaan suami yang satu itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kemudian suaminya marah, maka malaikat akan melaknat dia sampai dia kembali kepada suaminya. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, sampai subuh. Bayangkan, dilaknat oleh para malaikat. Nah, itu menunjukkan kata para ulama, ketaatan kepada suami itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib atas kaum wanita. Apalagi yang satu itu. Disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dalam bukunya Islam Nisa, dan juga At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Talak bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tih wa in kanat 'ala tanur. Apabila seseorang suami memanggil istrinya untuk hajatnya dia, hendaklah datang, hendaklah sang istri mendatanginya walaupun dia sedang di atas tanur. Tanur itu alat untuk memasak khubus, memasak roti. Jadi alat panggang. Barakallahu fikum. Kalimat hajat di sini meliputi semua hajat. Meliputi semua hajat, hajat dalam tanda kutip atau hajat-hajat yang lainnya. Ketika sang suami memerintahkan, meminta, wajib dipenuhi. Wajib datang memenuhinya. Walaupun dalam kondisi sedang di atas tanur, walaupun dia sibuk masak, sibuk dengan berbagai macam urusan rumah tangga, luar biasa kesibukan-kesibukan dia, tinggalkan, datangi suaminya, penuhi hajatnya. Barakallahu fikum. Ini semuanya sekali lagi menunjukkan kewajiban seorang wanita untuk mentaati suaminya. Ingat, dalam semua perintahnya, dalam semua permintaannya, selama tidak ada padanya perkara yang mungkar dan selama masih dalam batas kemampuan istri. Kalau mau dirinci, perintah sang suami atau permintaan sang suami ini bisa diklasifikasi menjadi 4. Tolong dicamkan baik-baik oleh kaum wanita. Yang pertama ialah sang suami memerintahkan atau meminta sesuatu yang hukumnya wajib secara syariat. Sang suami memerintahkan atau meminta sesuatu yang hukumnya wajib dalam syariat. Kata para ulama, maka wajib. wajib atas seorang istri untuk memenuhinya, untuk melakukannya. Wajib dari dua sisi, karena kewajiban syariat, dan yang kedua karena kewajiban mentaati suaminya. Dua poin, paham ya? Karena kewajiban syariat, yang kedua karena kewajiban mentaati sang suami. Di sini ketika seorang istri, seorang wanita barakallahu fikum memiliki niat yang baik, dengan penuh keikhlasan dia mengerjakannya, dia dapat dua pahala besar. Dapat dua pahala besar. Pahala mengerjakan kewajiban syariat, yang kedua pahala mentaati suaminya. Yang lain cuma satu, sang istri dapat dua. Tapi ingat, kalau membangkang, kalau dia tidak memenuhi permintaan sang suami, tidak mentaati sang suaminya, dapat dua dosa. Dosa meninggalkan kewajiban agama, dan yang kedua dosa tidak mentaati suaminya. Kalau dia taat dapat dua pahala, kalau dia membangkang dapat dua dosa. Ini yang pertama ya. Yang kedua, sang suami memerintahkan atau meminta sesuatu yang hukumnya sunnah mustahabbah dalam syariat. Dalam Islam dihukumi sunnah, mustahab dan wajib. Tetapi suami memerintahkan, suami yang minta, maka di sini kata para ulama hukumnya wajib, hukumnya wajib atas seorang istri untuk melakukannya, untuk memenuhinya, karena kewajiban mentaati sang suami. Hukumnya menjadi wajib karena kewajiban mentaati sang suami. Orang yang lain dapat pahala sunnah, sang istri dapat pahala wajib. Itu kalau mau taat. Kalau gak mau taat, yang lain gak berdosa, perkara sunnah, ditinggalkan gak berdosa. Tapi kalau suami yang meminta, suami yang memerintahkan, istri menolak, gak mengerjakan, dosa dia. Dikarenakan dosa membangkang kepada suaminya, dosa tidak mentaati sang suami. Kalau pahala, besar pahalanya. Kalau dosa, besar dosanya. Yang ketiga, yang ketiga ialah sang suami memerintahkan atau meminta sesuatu yang sifatnya mubah. Yang sifatnya mubah. Dalam Islam hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Bukan perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah. Mubah. Tapi suami yang memerintahkan, suami yang meminta. Di sini kata para ulama, wajib. Wajib bagi istri untuk melaksanakannya, untuk memenuhi permintaan sang suami. Wajib. Kenapa? Karena kewajiban mentaati sang suami. Jadi walaupun hukumnya perkaranya mubah, sang istri bisa mendapatkan pahala wajib. Pahala wajib. Ketika dia dengan penuh keikhlasan memenuhi, melaksanakan perintah sang suaminya. Tapi ketika dia membangkang, tidak mau mengerjakan perintah sang suaminya, maka dia berdosa. Berdosa karena itu. Yang lain enggak dapat dosa, dia berdosa. Barakallahu fikum. Ini tiga perkara, semuanya dihukumi wajib. Dihukumi wajib. Ada yang keempat, yaitu apabila sang suami memerintahkan atau meminta sesuatu yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sini wajib atas istri untuk menolaknya dengan cara yang baik. Wajib atas istri untuk menolaknya dengan cara yang baik. Ketika dia tolak, dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika dia penuhi permintaan sang suami yang dosa tadi, dia pun juga dapat dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya Pak Ikhwan, sang suami memiliki hakku ta'ah, hak sang suami. Sebenarnya bukan bagi pak, kalau mereka tahunya mereka ikhlaskan niatnya. Justru sebagai pahala mereka, semua amal tadi berbesar ketika dalam rahim suami yang penuh keikhlasan karena Allah SWT. Pagi-pagi suaminya pulang dari masjid, alim di masjid. Pagi, gitu ya, gahwah. Masya Allah. Assalamualaikum, salam. Ya Allah ya bin al-halal, gahwah. Gitu ya. Mana kahwanya? Masya Allah. Ini hukumnya apa ya kan? Minum kahwah, mubah, sunnah atau wajib? Sunnah. Masya Allah ya kan? Wah, top ini. Minum kahwah, sunnah. Minum kahwah? Wajib. Wajib, ya Allah. Minumnya tok, minumnya tok. Atau minum kahwah hukumnya apa? Atau minum kahwah hukumnya apa? Hah? Bismillah, saya minum air putih sekarang ini. Saya minum air putih hukumnya apa ini? Saya minum air putih hukumnya apa? Sunnah. Sunnah, Masya Allah ya kan. Luar biasa. Lah antum sekarang minum air putih hukumnya apa ini? Hukumnya mubah. Oh, kok sudah wajib ya kan? Hukumnya mubah. Nanti mau minum kahwa, minum syahi, minum susu, minum apa terserah yang penting halal. Mubah. Hukumnya apa ya kan? Mubah. Camkan baik-baik. Kali ini yang minta siapa? Suami. Sang suami datang minta kahwa dari istrinya. Ya Allah, ya Allah bin al-halal, kahwa, kahwa. Masya Allah. Itu seorang istri. Ketika dia membuatkan kopi untuk suaminya dalam rangka memenuhi permintaan sang suami, dapat pahala wajib. Dan memang wajib bagi sang istri untuk membuatkan kopi kahwa bagi sang suami kala itu. Ingat, kala itu. Kenapa? Karena sang suami meminta, memerintah. Bantu bikin kopi, mubah. Gak dapat pahala wala syai. Istri bikin kahwa, dikasihkan sama sang suami. Tombol. Dapat pahala. Dapat pahala wajib. Kenapa ya kan? Dikarenakan dia mentaati sang suami. Ya sah. Aiyah, masya Allah. Di sini terkait dengan sang suami, dia punya namanya hakku ta'ah, punya hak permintaannya, perintahnya ditaati oleh para istrinya. Barakallahu. Kewajiban sang istri mentaati sang suaminya. Masing-masing dapat pahala. Barakallahu fikum. Nah, ini kalau kemudian para ummahat, para akhwat, para muslimat memiliki ilmu tentang masalah ini, paham ilmunya, dikerjakan dengan penuh keikhlasan, luar biasa itu. Dia bisa meraih pahala yang sangat besar dalam keadaan di dapurnya dia. Ya Allah, amalannya basit ya, amalan perkara yang gampang. Cerang air panas, kopi, enggak berat, kasihkan kepada suaminya, dapat pahala. Mana roti Maryamnya sama madunya? Buatkan roti Maryam sama madu, pahala lagi. Sambosa, keluar sambosanya, masya Allah, dapat pahala. Yang dapat pahala adalah para istri ketika dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Dan suami punya hak untuk taati dalam perkara semacam itu. Barakallah. Difahami insyaallah ya. Ini yang pertama yang namanya hakku ta'ah. Yang kedua dari haknya sang suami adalah hakul khidmah. Hakul khidmah, berhak mendapatkan khidmat dari istrinya. Betul-betul dikhidmat, dilayani, diservis oleh istrinya. Khidmah lahir batin. Khidmat lahir batin. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bukan sunnah. Bukan mubah. Hukumnya wajib atas para istri untuk mengkhidmat suaminya. ya, melayani suaminya terkait dengan masalah makannya, terkait dengan masalah minumnya, terkait dengan masalah mengurusi anak-anaknya, terkait dengan mengurusi rumahnya, bahkan mengurusi kendaraannya, wajib. Barakallahu fikum. Dalil atau kisah yang masyhurah yang disebutkan oleh para ulama adalah kisahnya Asma bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kisah ma'rufah. Globalnya barakallahu fikum diceritakan sama Asma bahwasanya beliau menikah dengan salah seorang sahabah yang bernama Zubair ibn al-Awam radhiyallahu taala anhu arba. Disebutkan bahwasanya Zubair ini tidak memiliki harta benda yang banyak. Dia hanya punya satu petak tanah yang dia dapatkan dari perang Khaibar dan hanya memiliki seekor kuda. Seekor kuda. Barakallahu fikum. Maka pekerjaan Asma ketika itu barakallahu fikum, dia yang bagian memasak, mengadoni tepung-tepung untuk membuat kue-kue. Sudah. Asma pula barakallahu fikum yang memberi makan kudanya Zubair. Apanya ya, Pak? Jarannya, kudanya. Yang ngasih makan adalah Asma, yang ngasih minum adalah Asma, yang memandikan adalah Asma, yang mengandangkan kandang. Asma pula barakallahu fikum radhiyallahu taala anha yang mengambil biji-bijian hasil dari tanah miliknya Zubair. Jaraknya sekian farsakh, sekian kilometer. Jadi bukan depan rumah, bukan belakangnya rumah, sekian kilometer. Datang ke sana, diambil biji-bijiannya, kemudian dimasukkan dalam keranjang, dipikul di kepalanya kayak biasanya, di kepalanya gitu, orang-orang dulu. Enggak cuma orang Bali yang bisa kayak gitu. Perempuan-perempuan zaman dahulu kala biasa seperti itu. Hatta sampai sekarang ini. Taruh kepalanya gitu. Jauh, sekian farsakh. Sekian farsakh. Itu semuanya yang melakukan siapa ya, Pak? Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Dan antum harus tahu siapa Asma. Putra sahabat yang paling mulia, putra Abu Bakar Siddiq. Seorang khalifah sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat atau muslim yang terbaik setelah nabinya dengan kesepakatan kaum muslimin. Putri seseorang yang begitu mulia. Putri seorang khalifah. Putri seorang yang terbaik. Tapi yang namanya wanita, istri, ya harus begitu pekerjaannya. Mengkhidmat sang suami. Ya ngadoni tepung, ya bikin khubus, ya bikin ini, masak segala macamnya, ngurusi rumah. Bahkan bukan sekedar ngurusi rumah. Sampai dalam bab, sampai tingkat mengurusi kendaraannya. Jadi kalau sekarang ini suaminya punya sepeda motor, yang nyuci sepeda motor siapa ya, Pak? Loh kok diem? Siapa ya, Pak? Suami, ya istrinya. Istrinya yang manasi sepeda motor, yang nyuci, ngelap-ngelap, bagus, Masya Allah, siap dipakai untuk mencari maisha sama sang suami. Ya, suami kan mau pap, istri, dulu kuda, hewan kendaraannya. Kalau sekarang, mobil namanya mobil kuda. Ya, gitu ya. Barakallahu fikum. Sampai seperti itu. Dan mengambil biji-bijian di ladang-ladang, di sawah-sawah, di tanah milik sang suami. Istri. Sampai seperti itu. Dalam keadaan Asma adalah Asma radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah jalilah. Istrinya Zubair ibn al-Awam, salah seorang sahabat yang tergolong 10 orang sahabat yang diberi janji dengan surga ketika dia masih hidup, dan dia putri salah seorang sahabat yang terbaik, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Barakallahu fikum. Yang diinginkan adalah sisi hukumnya. Katanya para ulama ini semuanya menunjukkan bahwasanya wajib atas kaum wanita mengkhidmat suaminya. mengkhidmat suaminya dalam semua hal terkait dengan rumahnya dan anak-anaknya. Ini urusan perempuan. Wal mar'atu fi baiti zaujiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wajib. Dan ini merupakan haknya seorang suami. Namanya haqqul khidmah. Khidmah. Batiniyah seperti yang digambarkan tadi riwayat-riwayatnya. Barakallahu fikum. Ini secara global ikhwan dua poin tapi sangat penting. Haqqut ta'ah dan haqqul khidmah. Barakallahu fikum. Adapun haknya istri. Jangan cuma suaminya tok ya. Haknya istri. Yang pertama ialah haqqun nafaqah. Istri berhak mendapatkan nafaqah dari suaminya. Nafkah itu uang belanja untuk sehari-hari dia dan anak-anaknya. Kalau suaminya ikut, dia, suaminya dan anak-anaknya. Tayyib, nafkah namanya haqqun nafkah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Nafkah yang dikeluarkan oleh sang suami kepada para istrinya. Tayyib, terkait dengan masalah nafkah barakallahu fikum. Tidak ada dalam syariat batasan tertentu atau jumlah tertentu sebuah nafkah. Tidak ada. Ya, pendapat yang dikuatkan dari para ulama terkait dengan masalah nafkah ialah nafkah istri itu patokannya ialah kembali kepada nafkah pertengahan masyarakat, pertengahan wilayah setempat. Yang dijadikan patokan bukan masyarakat yang kelas atas atau yang kelas bawah, patokannya yang kelas menengah. Nafkah untuk masyarakat kelas menengah di masing-masing wilayah, sehingga masing-masing tempat, masing-masing wilayah barakallahu fikum berbeda-beda nafkahnya, tergantung negaranya, tergantung wilayahnya, tergantung daerahnya, tergantung tempatnya, bagaimana ekonomi di tempat tersebut. Antum tinggal di Denpasar, di Bali ini, antum harus tahu berapa nafkah untuk tingkat pertengahan untuk seorang, satu orang yang dewasa, satu orang yang masih kecil. Jumlah itulah yang wajib kamu keluarkan untuk nafkah istri kamu. Barakallahu. Misal di Denpasar termasuk ekonomi tinggi, betul? Tinggi apa rendah? Oh, menengah ya. Masyaallah. Misal untuk satu orang, untuk makannya, untuk minumnya, makan 3 kali sehari, untuk sabun, untuk perlengkapan ini dan segala macamnya, satu orang dihitung 1 bulan, misal 1 juta. Misal 1 juta, ini yang dewasa. Yang anak-anak yang masih bayi, ada pempes segala macam, sekian. Yang umur sekian, sekian. Itu pertengahannya. Maka nafkah yang wajib kamu keluarkan sejumlah itu. Yang anak besar berapa, yang anak sedang berapa, yang bayi berapa, dikasih. Kalau daerahnya yang tingkat ekonominya rendah, yang serba murah gitu ya, jadi murah juga nafkahnya. Di mana-mana banyak kebun, banyak ladang, sayur tinggal metik, nggak usah beli. Itu memangkas APBN ya kan. Sayur tinggal petik, cabai tinggal petik, apa tinggal petik gitu ya. Itu lebih murah. Tergantung tempatnya masing-masing. Ini kewajiban kalian, pertengahan. Kalau sang suami, sang laki-laki punya kemampuan, maka yang wajib batasan tadi. Lebih daripada itu dikatakan sunnah, termasuk al-ihsan ila zaujah. Termasuk mu'asyarah az-zaujiyah bil ma'ruf. Bagus. Tapi tidak wajib. Tapi ketika sang laki-laki tidak punya kemampuan, maka kewajiban dia memberikan nafkah sebatas kemampuan dia saja. Misal dia punya satu istri, tiga anak, dihitung satu bulan ketemunya 3 juta. Misal, contoh ya, 3 juta dalam sebulan. Dia punya kemampuan, maka yang wajib nafkah 3 juta dalam sebulan. Lebih daripada itu perkara yang dianjurkan, termasuk ihsan, perbuatan baik kepada sang istri, termasuk muasyarah zaujiyah bil ma'ruf. Kurang tidak boleh. Dia kemampuan. Kalau dia enggak mampu, maka sebatas kemampuan dia. Dia cari maisha, cari usaha, ketemunya cuma 2.500.000. Ya udah, kasihkan mereka semua. Kasihkan semua kepada sang istri, istri yang mengelola, yang mengatur supaya cukup untuk satu bulan. Barakallahu fikum. Ini namanya haqqun nafaqah. Semakin banyak semakin bagus. Gitu ya. Lha kok diam? Semakin banyak semakin bagus. Para istri semakin tersenyum. Cuman diingatkan jangan berfoya-foya, jangan berlebih-lebihan. Jangan mendidik keluarga dengan materi. Kasih kecukupan, kasih kelapangan selagi kamu punya kemampuan, tapi jangan berlebih-lebihan. Supaya mereka jangan bergelantungan pada yang namanya dunia. Barakallahu fikum. Nah, ini yang punya kemampuan. Yang enggak punya kemampuan, berusahalah sekuat tenaga mencari maisha yang halal. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga bisa memenuhi nafkah istri dan anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Ini namanya haqqun nafaqah. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ketika ada seorang laki-laki punya kemampuan memberikan nafkah, tetapi dia menyia-nyiakan keluarganya, maka dia dikatakan berdosa. Kafa bil mar'i ithman mudayyi'a man ya'ul. Cukuplah orang dikatakan dosa ketika dia menyia-nyiakan keluarga yang dia tanggung. Hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Namanya haqqun nafaqah. Adapun terkait dengan pahala yang didapatkan sang suami, luar biasa. Harta benda yang dia keluarkan untuk nafkah keluarganya itu lebih afdal, lebih utama daripada harta benda yang dia keluarkan untuk jihad fisabilillah. Lebih utama daripada harta benda yang dia keluarkan untuk membebaskan budak. Barakallahu fikum. Lebih utama harta benda yang kamu nafkahkan untuk keluarga kamu. Sehingga jangan bakhil-bakhil, jangan pelit-pelit. Barakallahu fikum. Paham ya? Nama ikhwan. Ini yang pertama, namanya haqqun nafaqah. Yang kedua, disebut dengan haqqut tarbiyah. Istri dan anak-anak punya hak untuk dididik, diberi tarbiyah, pendidikan yang islami dalam semua hal, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, dan yang lain-lainnya. Hakku tarbiyah. Barakallahu fikum. Dididik, ini kewajiban sang suami. Kalau dia punya kemampuan, dia didik sendiri. Kalau enggak punya kemampuan, maka bersama-sama dengan suaminya untuk mengkaji bimbingan Allah Azza wa Jalla, mentarbiyah keluarga, mentarbiyah anak-anak dengan tarbiyah islamiyah. Barakallahu fikum. Namanya haqqut tarbiyah. Yang ketiga, namanya haqqur riayah. Hak untuk diayomi, hak untuk diperhatikan, hak untuk dirawat. Namanya riayah. Barakallahu fikum. Semakin diperhatikan, semakin diberikan perhatian, semakin diberi kasih sayang, semakin afdal. Semakin afdal. Barakallahu fikum. Ini secara global ikhwan fillah jazakumullah terkait dengan masalah hak suami istri. Barakallahu fikum. Tayyib. Di sana ada sebuah hadis. Ini konsep yang berikutnya. Barakallahu fikum. Masih lama ya, sampai jam 6 kan? Jam 6 kan? Jam berapa? Sekarang jam 5. Jam 6 kan? Sudah cukup harinya, masyaallah. Dia bilang setengah tujuh maghribnya. Zen. Tapi ya, ini beberapa ayat yang tadi saya bacakan semuanya terkait dengan konsep rumah tangga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian walahunna mithlati 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaihinna darajah. Ada sebuah hadis barakallahu fikum yang dimasukkan oleh para ulama termasuk hadis yang menjelaskan tentang konsep rumah tangga. Yang ini barakallahu fikum hal-hal yang membuat rumah tangga itu menjadi harmonis, menjadi romantis, menjadi muncul kasih sayang, muncul bunga-bunga cinta di antara rumah tangga tadi itu. Ya begitu. Terus apa lanjut? Tadi yang wajib. Sekarang ini yang menghiasinya. Ya apa? Terus? Lanjut. Masya Allah. Sampai jam berapa dulu ini? Sampai setengah tujuh. Masya Allah. Nama ya Pak? Setengah jam lagi. Setengah enam berarti. Ini jam lima saya ini. Iya. Setengah jam lagi. Alhamdulillah ya Pak. Hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya wal Imam An-Nasa'i dalam bukunya Isyratun Nisa dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Ada kata-kata yang terakhir nih. Wa altafuhum bi ahli. Yang artinya adalah mukmin kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya dan yang paling lembut kepada keluarganya. Altaf latif, orang yang latif yang lembut yang santun kepada keluarganya. Di sini berbicara tentang masalah akhlakiyah, akhlak al-karimah, adab-adab, sopan santun, norma-norma secara umum dan norma-norma sopan santun adab dalam keluarga. Di sini barakallahu fikum memang ditujukan kepada laki, tapi praktiknya barakallahu fikum juga bagi kaum wanita. Seorang laki-laki, seorang suami dianjurkan sangat untuk memiliki akhlak yang mulia kepada istrinya. Seorang laki-laki dituntut untuk menjadi laki-laki yang penuh kasih sayang, penuh perhatian, dan penuh kelembutan kepada istrinya. Al-tafuhum bi ahli. Juga demikian kaum wanita dianjurkan sangat untuk memiliki akhlak yang mulia kepada suaminya dan bersikap yang lembut yang santun kepada suaminya. Ini konsep namanya lutf mulatafatu az-zaujain. Penjabarannya. Jabarkan ya. Coba diam. Penjabarannya ini sekarang ini. Penjabarannya. Tayyib. Penjabarannya barakallahu fikum tentu diambil dari profil rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kalian, yang paling bagus kepada keluarganya, dan aku kata Rasul yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Maka beliau sebagai panutan dalam perkara seperti ini. Kalau kepengin tahu bagaimana penjabarannya, maka kita harus menoleh dan melihat bagaimanakah rumah tangga Nabi kita Muhammad alaihi wa ala. Kitab yang saya pandang cukup baik yang menjabarkan bab ini adalah kitab Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i yang berjudul Isyratun Nisa. Kitab namanya Isyratun Nisa. Tersendiri dicetak, ini fotokopiannya segini ini. Kitab khusus yang memuat sekian banyak riwayat menjelaskan tentang profil rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. rumah tangga beliau, sabda-sabda beliau, tindak tanduk beliau, semuanya terkait dengan bab rumah tangga. Yang enggak mungkin dibahas semua, yang kita bahas poin tadi saja. Baik, baik. Dalam buku ini disebutkan beberapa konsep. Saya menggunakan bahasa konsep ini. Konsep Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan konsep ini beliau bisa menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang betul-betul menyenangkan. Rumah tangga yang betul-betul sakinah, mawaddah warahmah, begitu membahagiakan, penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Baraklah itu. Sebagiannya agak intim. Alhamdulillah gede semua yang hadir. Baik. Saya bacakan yang pertama, konsep yang pertama. Siap ya? Konsep yang pertama. Judul dari An-Nasa'i rahimahullah. Konsep yang pertama ialah, kata beliau, mula'abatur rajuli ahlah. Mula'abatur rajuli ahlah. Seorang suami mula'abah dengan istrinya. Senyum semua ini ya, kawan. Senyum semua ini. Hah? Kalimat mula'abatun itu wazan mufa'alah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama diambil dari kata-kata la'ibun. La'iba yal'abu la'ibun. La'ab. Bermain-main. Wazan mufa'alah, mula'abah, itu ada ishtirak baina ithnain. Ada perserikatan kedua belah pihak. Ada dua interaksi, interaksi dua belah pihak. Gitu ya. Kalau diambil dari kata-kata pertama, la'ib, permainan, yang namanya mula'abah, yakni sang suami bermain-main dengan istrinya. Ya, bermain-main dengan istrinya. Jadi menciptakan sebuah permainan, yang tentunya permainannya permainan orang dalam. Nah, yang enggak mungkin permainannya orang luar. Ini khusus untuk baina zaujain. Ya. Barakallahu fikum. Penjabarannya silakan diekspresikan masing-masing. Yang kedua, kata-kata mula'aba itu diambil dari kata-kata lu'abun. Tahu lu'ab? Lu'ab itu air liur. Air liur. Paham insyaAllah ya? Paham enggak? Enggak. Ya yata'alab bilu'abiha wa tata'alab bilu'abih. Difahami insyaAllah ya? Naam. Mula'ab itu ya. Diambil dari kata-kata lu'ab. Yang ini yata'alab bilu'abiha, yang dia tata'alab bilu'abih. Ini sangat intim. Itu kalau mau dirinci, banyak rinciannya ya, kawan. Ada yang namanya qublah, al-qublah wasyum. Nah, ada yang namanya mas-masah. Ada yang namanya mula'abah. Mula'abah yang paling intim. Semoga dipahami dengan baik. Paham tak ini? Nanti yang senyum-senyum ini, yang paham-paham ini, nerakan kepada istrinya masing-masing. Barakallahu fikum. Paham ya? Ada qublah, ada mas-masah, ada mula'abah. Mula'abah yang paling intim. Paham ya, Pak ya? Ini konsep. Ini konsep diambil dari sebuah hadis. Anu jangan parno. Dari sebuah hadis. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu fikum. Dalam Bukhari Muslim disebutkan kata sahabat Jabir, tazawwajtu. Aku menikah, kata sahabat Jabir. Ini bikhtisar. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Setelah saya menikah, saya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tazawwajta ya Jabir, kamu sudah menikah wahai sahabat Jabir? Dikatakan, na'am, sudah ya Rasulullah. Beliau mengatakan, bikrun am thayyib, menikah dengan bikr ataukah dengan thayyib, gadis ataukah janda? Qala bal thayyiba. Bukan gadis ya Rasul, janda. Maka Rasul mengatakan, lafadz ini yang dijadikan hujjah oleh Imam Nasa'i. Dia mengatakan, fahalla bikra, fahalla bikra, tula'ibuha wa tula'ibu. Kenapa jadi? Dia mula'abah dengan kamu, kamu mula'abah dengan dia. Barakallahu fikum. Yang dibahas bukan masalah gadis atau jandanya. An-Nasa'i menyebutkan kalimat yang terakhir tadi itu, tula'ibuha wa tula'ibuka. Diambil sebuah konsep mula'abatur rajuli ahla. Sehingga dalam rumah tangga, barakallahu fikum, jangan antum bayangkan rumah tangga yang kaku, cool, serba gitu, protak, gini, gitu, masya Allah tegang gitu. Lah, rumah tangganya Rasulullah SAW yang beliau contohkan, yang beliau bimbingkan, renyah suasananya itu, renyah, bahagia, sukacita, sang suami, sang istri pandai untuk membuat sebuah permainan yang membuat mereka saling mencintai, saling menyayangi. Ingat, di antara pasutri loh ya, jangan dibawa kemana-mana ya kan, ini di kalangan pasutri. Itu dengan mana pertama, apalagi dengan makna yang kedua, mula'abah bil makna. Dan itu makna yang paling sering disebutkan oleh para ulama kita. Mula'abah diambil dari kata-kata lu'ab, tatala'ab bi lu'abiha wa tatala'ab bi lu'abika anta. Ini katanya para ulama, sebuah kondisi di mana pasangan suami istri betul-betul pada kondisi yang paling puncak rasa cinta, puncak cinta, puncak kasih sayang, puncak ketenangan di antara mereka. Tidak mungkin, camkan baik-baik, tidak mungkin terjadi mula'abah kalau rumah tangganya ribut. Tergambar ya kawan? Tidak bakal ribut. Lagi heboh rumah tangganya itu, wah perang, banyak UFO terbang, perang. Apa mungkin kemudian mula'abah? Layakau mula'abah, hatta kublah. Layakau kublah, hatta ngeliat dia itu loh, nek. Tahu nek ya? Nggak mau ngeliat dia, kenapa? Sudah emosi, sudah benci, sudah ada yang nggak biar pada rumah tangganya. Walaupun istri kamu tuh orang yang paling cantik, gak payu, gak dadi, jadi kayak apa? Kenapa? Dikarenakan masalah hati. Tapi ketika bisa sampai pada tingkat kublah, lanjut mas-masah, lanjut mula'abah, itu pertanda rumah tangganya betul-betul dipenuhi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan mawaddah warahmah, dan melahirkan yang namanya sakinah di antara mereka berdua. Barakallahu fikum. Tergambar insyaallah ya. Mula'abah. Mula'abatur rajuli zaujatahu, diambil dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, fahalla bikra tula'ibuha wa tula'ibu. Apalagi kalau istrinya gadis, ya lebih lagi. Itu min babi aula. Lebih-lebih lagi, barakallahu fikum. Dan jangan dikira ini berlaku hanya untuk pengantin baru loh ya. Ini konsep disebutkan sama Imam Nasa'i, tidak hanya untuk pengantin baru. Walaupun hadisnya terkait dengan pengantin baru, tapi konsepnya itu umum, berlaku untuk semua rumah tangga yang ada. Jadi terus tumbuhkan bunga-bunga cinta, bunga-bunga kasih sayang dalam rumah tangga dengan konsep-konsep tadi. Walaupun sudah sekian puluh tahun, punya mantu, walaupun sudah punya cucu, lanjut dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Tadi mohon maaf ada bahasa-bahasa Arabnya, kalau dibahasakan dengan itu agak sedikit vulgar gitu ya. Semoga dipahami dengan baik yang bisa memahaminya, barakallahu fikum. Nanti yang enggak paham tanyakan sama yang paham. Tadi ngomongnya apa sih? Barakallahu fikum. Lanjut. Lanjut ini. Lanjut. Yakin? Masya Allah. Biasanya kalau habis mula'abah, iya itu. Yang itu disebutkan cuman lewat aja ya, enggak usah dibahas. Barakallahu fikum. Al-Imam Nasa'i rahimahullah di buku ini merinci. Dirinci masalah itu, sak kaifiah-kaifiahnya di sini. Barakallahu fikum. Ba'dal mula'abah menggunakan bahasa mudhaja'ah. Mudhaja'ah, barakallahu fikum. Lebih halus ya. Mudhaja'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Beralih kepada yang poin yang ketiga. Yang ketiga ya, Pan. Yang keduanya lewat begitu aja ya. Selebihnya antum anu sendiri, barakallahu fikum. Yang ketiga, setelah mula'abah dan mudhaja'ah, An-Nasa'i rahimahullah, mudhahakatur rajuli ahlah, bab seorang suami mudhahakah dengan istrinya. Mudhahakah diambil dari kata-kata dhahik. Al-dhahik ialah tersenyum atau tertawa. Mudhahakah wazan mufa'alah atau interaksi dua pihak. Yani sang suami, suami istri saling tersenyum, saling membuat pasangannya tertawa. Barakallahu fikum. Juga diambil dari hadisnya sahabat Jabir di atas. Ada sebuah lafaz, ini juga disebutkan dalam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, fahalla bikran tudahikuka wa tudahikuha wa tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa bukan bikr? Kenapa bukan gadis? Sebab dia mudhahakah dengan kamu, kamu mudhahakah dengan dia. Dia mula'abah dengan kamu, kamu mula'abah dengan dia. Barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang yang mana? Pada kata-kata tudhahikuka wa tudhahikuha. Namanya konsep mudhahakah. Konsep di mana masing-masing pasangan berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara-cara yang syar'i, yang mubah saja untuk membuat pasangan tersenyum. Ya ini umum. Caranya dan segala macamnya umum, tergantung antumnya masing-masing. Selama dia cara yang syar'i atau cara yang mubah, tidak boleh menggunakan cara-cara yang haram. Barakallahu. Namanya mudhahakah. Berarti rumah tangganya apa ya, Pak? Ceria. Rumah tangga itu ceria, sumringah, bahagia gitu ya. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, barakallahu fikum, ketika terjadi trouble, deng-heng pada salah seorang pasangan. Nah, istrinya trouble, ada masalah gitu. Nah, suaminya berusaha sekuat tenaga membuat dia tersenyum kembali. Atau suaminya lagi trouble, lagi hang, sang istri sekuat tenaga berusaha membuat suaminya tersenyum kembali. Itu namanya mudhahakah. Nggak tergambar ya? Nah, ini terkait dengan secara luas maknanya. Bagaimana caranya supaya rumah tangga itu dipenuhi dengan canda dan tawa, tapi masih dalam batas syariat dan dalam batas perkara yang masih mubah. Barakallahu fikum. Namanya konsep mudhahakah. Yang keempat, mungkin yang terakhir dikarenakan waktu, ialah konsep musabaqah. Musabaqatur rajuli zaujatahu. Seorang suami musabaqah dengan istrinya. Tahu musabaqah? Lomba. Sang suami membuat perlombaan bersama dengan istrinya, mengadakan lomba dalam rumah tangga dia. Supaya jelas, kita bacakan hadisnya. Langsung praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan barakallahu fikum hadis Ibnu Ibn Majah wa Nasa'i wa ghairihima dari Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan suatu kali aku pernah keluar safar bersama Rasulullah SAW. Kala itu aku masih ramping, masih kurus, belum gemuk. Suatu kali fanazalna manzila. Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya ketika itu. Beliau mengatakan, taqaddamu. Wahai para sahabat, kamu berangkat duluan. Berangkat duluan. Fataqaddam. Mereka maju, berangkat duluan. Sampai jauh. Nah, begitu kelihatan agak jauh. Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ta'alai hatta usabiqak. Aisyah, sini. Saya mau nantang kamu lomba lari. Lomba lari. Fasabaqani fasabaqtu. Maka Rasul pun berlomba lari dengan aku, lomba lari, aku yang menang, katanya. Kok diam? Kalau lomba larinya Nana, ya seru-seruan aja, Ikhwan. Tapi kalau lomba lari dengan Nyonya itu lain pembahasan. Lari berdua, ini gara siapa-siapa ini? Hanya kamu dengan istri. Beliau dengan Aisyah saja, Ikhwan. Para sahabatnya jauh-jauh di depan. Berdua aja, lomba lari. Itu asyik, ada seru-serunya sama istri. Jangan tuh bayangkan lomba lari betulan kayak para atlet. Ini suami, sebuah pemandangan, tindakan yang kalau di zaman Nuh. Zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpacaran. Betul? Ya apa ya? Nah iya, kejar-kejaran, lari-lari berdua gitu dengan pasangannya gitu. Ini para ini pasutri, pasangan suami istri, sah bukan pacaran. Dengan istri lari. Aku menang. Masya Allah, menyenangkan, menggembirakan bahasanya. Kala itu Rasul kalah, Aisyah yang menang. Katanya Aisyah melanjutkan. Kemudian pada kesempatan yang berikutnya saya kembali keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu aku sudah gemuk. Sudah banyak berdaging, sudah gemuk. Kami pun singgah di sebuah tempat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang taqaddam, kalian duluan maju. Fataqaddam. Aisyah sudah lupa dengan sebelumnya ini, sudah lupa ya. Katanya Rasulullah, ta'alai hatta usabiqaki. Aisyah, sini. Saya mau ngajak lomba lari kamu lagi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah begini kondisinya. Harus. Ya Allah. Gitu. Lari lagi. Fasabaqtuhu fasabaqani. Kala itu, Rasul yang mengatakan, hadhihi ditilka. Ini membalas yang sebelumnya. Skornya 1-1. Ini namanya musabaqatul rajuli zaujatahu. Yang melakukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertanda bisa, boleh dilakukan oleh pasutri-pasutri dari kalangan kaum muslimin. Tapi ingat, hanya untuk suami istri. Tidak ada orang lain di antara mereka berdua. Dipahami insyaallah ya? Bisa lomba lari, bisa lomba-lomba yang lainnya, dari perkara-perkara yang mubah, barakallahu fikum, yang menyenangkan. Ketika posisinya umum, tidak ada perkara-perkara yang intim, bisa melibatkan anak-anak supaya mereka terlibat dalam kegembiraan orang tua. Tapi kalau sudah ada unsur intim-intimnya, hanya berdua, suami istri saja. Siapa? Yang tergambar rumah tangga yang kaku, rumah tangga yang diem, dingin, atau rumah tangga yang hangat? Hangat, sangat harmonis, sangat romantis, menyenangkan, menggembirakan. Maka muncul dari sana barakallahu fikum sakinah mawaddah warahmah, sebab ini semua terkait dengan pasutri, pasangan suami istri barakallahu. Saya bayangkan kalau di rumah itu nyucinya masih manual, masih pakai tangan begini. enggak pakai mesin cuci. Hah? Dibikin bak besar. Hah? Barakallahu fikum. Kasih air, kasih sabun, sudah nyuci bareng berdua. Waminya nyuci, istrinya depannya nyuci, tahu-tahu semprotkan airnya ke mukanya, semprotkan juga. Itu kira-kira marah, nangis atau apa? Gembira. Masya Allah, luar biasa. Itu dengan istri, bukan dengan yang lainnya. Ketika tidak ada perkara yang intim, bisa melibatkan anak-anak. Itu sangat positif hasilnya. Mereka langsung menyaksikan bagaimana orang tuanya begitu bahagia, begitu renyah, membuat psikologi anak jadi bagus. Tapi kalau ada intim-intimnya, jangan melibatkan siapapun, hanya berdua dengan yang namanya pasangan kita, barakallahu. Ini ikhwan, konsep-konsep yang sangat mulia. Mula'abah, mudhaja'ah, mudhahakah, musabaqah. Dan masih banyak lagi yang lainnya lagi. Ini semuanya sebagai contoh langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tindakan beliau atau arahan-arahan beliau yang semuanya menggambarkan beliau sosok suami yang begitu lembut, yang begitu halus, yang begitu penyayang, yang begitu pengasih, yang begitu perhatian kepada keluarganya. Bisa menciptakan suasana yang renyah, yang membahagiakan di tengah-tengah keluarganya. Ini di antara beberapa contoh terkait dengan hadis, akmalul mu'minina imanan ahsaduhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling bagus akhlaknya, dan yang paling lembut kepada keluarganya. Maka barakallahu fikum, terapkan ini semua di rumah tangga kita. Tapi ingat, masih dalam batas-batas syar'i dan batas-batas mubah. Harus bil ma'ruf. Sedikit pun tidak boleh menggunakan cara-cara yang haram atau unsur-unsur yang mengandung maksiat kepada Allah azza wajalla. La yajuz. Mubah atau perkara yang syar'i, insyaallah akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang menyenangkan, yang membahagiakan. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita utarakan pada kesempatan sore hari ini. Jamnya jam 5.25. Tidak cukup sih, kawan. Tanya jawab. Hah? Apa enggak usah ini? Enggak usah ya? Karena enggak usah ditanyakan, diamalkan. Ya, diamalkan di rumah tangga masing-masing. Cukup insyaallah ya? Cukup? Enggak ada pertanyaan? Jangan ditanyakan, tapi diamalkan dalam rumah tangga masing-masing. Semoga Allah azza wajalla menganugerahkan kepada rumah tangga masing-masing kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakum.